تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, haddathana Uthman ibn Abi Shaybah, Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddathana Muhammad ibn Fudail, li Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, anil Amash, Sulaiman bin Mihran, an Umar ibn Umair, an Abu Atiyah, al-Wadi'i, annahu qala dakhaltu ma'a Masrukin ala Aisyata ummil mu'minin radiyallahu anha, faqala laha Masrukun rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يؤجل المغرب ويؤجل الفطر والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الإفطار قالت من الذي يؤجل المغرب ويؤجل الفطر ويؤجل الإفطار فقال ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. Ini riwayat sama ya, hanya saya bahasanya itu menyegerakan buka puasa dan sholat maghrib. Itu tidak bertentangan dengan yang pertama ya. Maksudnya tadi yang pertama menyegerakan buka puasa, mengakhirkan maghrib. Mengakhirkan bukan artinya dia mundur, tapi maksudnya dia buka terus, setelah itu baru dia sholat maghrib. Jadi kalau dari sudut makna sama aja, dia menyegerakan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddathana Ali ibn Abdillah. Ini Ali bin Abdillahi ibn al-Madini, nama lengkapnya Ali bin Abdillahi bin Ja'far Abu al-Hasan as-Sa'di المديني الكوفي قال حدثنا محمد بن خازم يعني محمد بن خازم الضرير محمد بن خازم الضرير أبو معاوية كنيانيا أبو معاوية تعرف artinya الضرير ها الضرير تعرف artinya قال العامة تعرف artinya العامة Alama buta kan? Nah, kalau Ad-Dharir itu buta semenjak kecil. Dari lahirnya dia buta. Kalau A'ma mungkin dia besar baru buta. Atau ada suatu baru dia buka. Itu pembahasan. Ini orang Muhammad bin Khazim ini dari lahirnya dia buta. Bersama dengan itu alim besar. Khususnya kalau meriwayatkan dari Al-Amash. Orang yang paling tahu riwayatnya Al-Amash. Paling hafal. Iya. Karena itu seorang jangan selalu menyangka kekurangan yang Allah takdirkan padanya itu menghambatnya dalam belajar. Jangan dia menyangka seperti itu. Ya. Kadang ada orang, subhanallah, saya ini, waduh, repot saya ini. Saya kurang bagus hafalannya. Saya kurang cepat memahami. Saya kurang begini, kurang begini. Terus kalau kurang bagaimana? Mau tidur saja begitu? Gak bisa seperti itu. Seorang itu kalau ada kekurangan, semua ada kekurangan. Tapi yang penting itu dia punya harapan, punya semangat. Dia berbaik sangka kepada Allah. Pasti akan dimudahkan dia dalam ilmu. Jadi jangan sekali-sekali merasa terhambat dengan kekurangan. Tidak pada fisik, tidak pada harta, tidak pada kemampuan. Jangan merasa itu menghambatnya dalam belajar. Ilmu itu selalu dimudahkan. Bisa dimudahkan untuknya dari pintu mana saja yang mungkin dia tidak sangka. Iya. Karena itu jangan pernah seorang itu merasa lemah di dalam belajar. Baik. Abu Muawiyah di tingkatan ini ada 4 orang. Dengan kunyah Abu Muawiyah. Ini yang pertama Muhammad bin Khazim Ad-Dharir, yang kedua Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi, yang ketiga enggak ada yang ketiga Husaim ibn Bashir. Iya. Husaim ibn Bashir. Itu juga kunyahnya Abu Muawiyah. Yang keempat, sebentar ya, saya lagi lari nih yang satu, yang keempat. Sebentar lagi kalau saya ingat, kita balik lagi. Baik, ada 4 orang, Abu Muawiyah. Jadi maksudnya kalau di satu tingkatan, kalau dia di tingkatan seperti ini, itu namanya tingkatan ya. Antum kan enggak lihat ya, dari mana antum tahu ada tingkatan di sini? Jadi kalau di pembahasan hadis itu dibaca dia di posisi mana, itu ada tingkatannya, ada tingkatan sahabat, murid-murid sahabat, terus murid-murid tabi'in, murid-murid tabi'ut tabi'in, guru-guru penulisnya, ada guru pertama, guru kedua, guru ketiga. Nah, tergantung masa penulisnya. Ada masa Kutubus Sitta, ada masa di bawahnya lagi Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, ada masa di bawahnya Al-Hakim, ada di bawahnya lagi Al-Baihaqi. Nah, itu tingkatan-tingkatan namanya. Jelas ya? Kalau belajar hadis, dia tidak hafal tahun berapapun meninggal, tahun di mana dia hidup, dia tahu. Ini orang di tingkatannya di sini. Tahu tingkatannya di mana. Baik. Itu disebut tabaqat dalam ilmu riwayat. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala haddatsana al-Amash Sulaiman bin Mihran an Umarah ibn Umair an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruk ala Aisyah radhiyallahu ummul mu'minin radhiyallahu anha faqulna laha ya ummul mu'minin rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadzakara mithlahu. Qala Aliun, berkata Ali, maksudnya Ali bin Abdullah al-Madini, hakadha haddatsanahu Abu Muawiyah wa Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria ini dari ulama Kufa juga. Anil Amash, dari Sulaiman bin Mihran an Umara an Ummi Atiyah wa khalafahuma al-Amash. Wa khalafahuma anil Amash Jarir wa Syu'bah. Ya. Paham hadithul Jarir? Sini ini masalah ilal sedikit ya. Jadi ini memberikan kepada kita gaya bahasanya penulis ini. Ini gaya-gaya bahasanya Imamul Bukhari dan Imam Muslim ya beliau pakai. Beliau bawakan riwayatnya dari Ali bin Al-Madini. Ibn Al-Madini itu paling hebat dalam ilah-ilah. Jadi riwayat yang sudah berlalu tadi itu dari Al-Amash, berputarnya pada Al-Amash. Sumber riwayatnya kembali kepada Al-Amash. Murid Al-Amash di sini ada dua orang, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim dan Yahya bin Zakaria. Itu meriwayatkan dari Al-Amash, dari Umarah, dari Abu Atiyah. Tapi kalau Jarir dan Syu'bah tidak. Dia meriwayatkan dari Al-Amash, dari Haythama bin Abdurrahman. Dari Haythama bin Abdurrahman, dari Abu Atiyah. Jelas ya? Dan ini disebut mukhalafah. Tapi ini tidak berbahaya ya, karena berputar dimanapun semuanya thiqah, tidak ada masalah. Dan semuanya orang-orang yang bagus riwayatnya dari Al-Amash. Jadi mungkin dikatakan bahwa ini hadith punya dua jalur. Amash punya dua guru. Kata beliau, amma hadithu Jarir, fahadithu Jarir, fahaddathana Jarir ibn Abdul Hamid. Ini yang berbicara Ali ibn al-Madini ya. Anil Amashi, an Khaythamata ibn Abdurrahman, an Abi Atiyata, rahimahullah, annahu qala dakhaltu ala Aisyata radhiyallahu anha ma masrukin faqala laha masruk inna rajulaini min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yuajjilu as-salata wa yuajjilu al-iftar wal akharu yuakhiru as-salata wa yuakhiru al-iftar qalat ayyuhuma alladhi yuajjilu as-salata wa yuajjilu al-iftar qala Abdullah ibn Mas'ud qalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna qala haddathana Ali qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad bin Ja'far diberi laqab Gundar. Qala haddathana Syu'bah, ini Syu'bah ibn al-Hajjat Abu Bistam al-Basri yang sudah berlalu. An Sulaiman, Sulaiman di sini Al-Amash, Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Qala sami'tu Khaythamata yuhadithu an Ummi Atiyata, an Nabi Atiyata al-Wadi'i Malik bin Dinar, sudah berlalu. Abu Atiyah Malik ibn Amir ya, sudah berlalu. Annahu qala dakhaltu ma'a Masrukin ala Aisyah radhiyallahu anha faqala laha Masruk rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yuajjilu al-iftar wa yuakhiru as-sahur ya wal akhar yuakhiru al-iftar wa yuajjilu as-sahur qalat ayyuhuma yuajjilu al-iftar wa yuakhiru as-sahur qala Ibnu Mas'ud. Bisa dibaca sahur, bisa dibaca suhur ya. Kalau as-suhur artinya perbuatannya makan sahur. Kalau di domasinnya, kalau di fathah as-sahur berarti makan sahurnya. قال قال ابن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم. Ini dua riwayat sama ya, cuma Ali bin al-Madini di sini ingin membawakan perbedaan riwayat. Jadi perhatikan ya, gayanya membawakan jalur-jalur riwayat banyak itu untuk memeriksa keabsahan hadis. Jangan sampai ada masalah di hadisnya. Tapi sudah kita terangkan bahwa hadisnya sama saja. Adanya dua guru Al-Amash, dia meriwayatkan kadang dari Umar bin Umair, kadang dari Khaitham bin Abdurrahman. Itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Dan dua-duanya bisa dianggap sahih.